Coba Al-Baiti, yang majrur Al-Baiti sudah penilai. Karena as-sa'ati ikut Al-Baiti, dia juga ikut majrur. Atau tuh, maksud itu mengikut. Ya, nomor 5. Al-misbahu titik mundonat. Nah, ini salah itu. Al-mindodati. Ti, ya. Salah cetak. Al-mindodati. Al-misbahu. Misbah. Ampera. Atap. Al-misbah al-munir. Misbah. Lampu. Lampu itu al-mindoda apa al-mindoda itu meja. Meja. Ala. Al-mindoda. Ya, kalau lampunya lampu. Kalau lampunya lampu belajar. Kalau lampunya lampu kayak gini gimana? Ala atau fauko? Kalau fauko. Ini tergantung ya. Kalau yang dimaksud lampunya lampu belajar ya ala. Alal bin godat. Tapi kalau lampu yang bergantung atau kayak gini, fauqa. Terserah ya. Jadi bisa fauqa, bisa anda. Yang kalau fauqa nggak nempel ya? Iya. Meja itu meja. Meja. Meja yang cerita. Meja. Meja sebenarnya bukan meja belajar, bukan. Bukan meja kerja. Kayak meja. Meja apa ya? Meja makan bisa meja meja itu meja. Kalau maktab lebih ke meja buat belajar, meja kerja. Kan ada meja yang bukan meja makan. Meja sama bangku. Hah? Sama bangku. Ya beda lah meja sama bangku. Kalau bangku buat diduduki. Kursi. Kursi beda, kursi itu tunggal. Apa namanya, kursi itu biasanya ada sandarannya ya, kalau bangku itu panjang. Beda, makna. Beda memang. Bangku. Bangku bahasa Belanda, kursi bahasa Ma'adun ya. Apa bahasa Ma'adun? Ma'adun. Ma'adun ya, makna. Kalau kursi itu kursi. Jadi kayak di... Ada berapa jenis jenis itu? Nomor 6. Arwas. Wah ini ya. Arus. Arus. Tapi ada waw ya. Ya enggak apa-apa. Arus namatu al-ha'iti. Apa arus nama? Baru ini. Apa arus nama sudah? Kalender. Kalender. Ha'iti. Ha'iti, ha'it. Dinding. Oh. Ini kosa katanya nih. Alanya lah itu. Di depan. Sama mal. Hej. Nempel tuh apa? Nempel. Nempelnya terlalu. Alat. Alat. Alat. Alat jidat. Alat. Iya. Walaupun nempelnya di... Iya. Bukan diri. Bukan, iya alat. Ini alat. As-sabura tuh alat jidat. Dan sini lihat di sini. Kirain ala itu lagi. Jadi kan ada ini contohnya di halaman 14, coba lihat itu. Halis saburatu alal ha'iti, baris keempat, halaman 14. Ya? Apakah papan tulis itu di atas papan? Tembok? Na'am, hiya alal ha'iti. Ya, dia di atas tembok ala. Jadi, arus nama itu alal ha'iti. Al-ha itu al-jidari, sama. Nah, ini juga khabar, ini khabar sibu jumlah semua ya. Kayaknya khabar sibu jumlah semua. Nomor 7. Al-Islam al-Baik. Yang itu di belakang. Al-Baik. Ya, waro albay. Naman albustan? Kebun. Kebun. Kalau zaman sekarang ada kebun vertikal di depan rumah. Itu taman namanya. Taman juga ya? Kalau taman bukan bustan. Apa? Tapi taman kanak-kanak apa? Bustan lo apal. Hah? Taman kanak-kanak. Itu kan bahasa bahasa ini. Bustanus Salatin, Taman Raja-Raja. Makanya bustan kan diartikan taman. Taman juga ada hadiqah. Yang lebih ini hadiqah itu taman. Hadiqatul Hayawana. Taman taman satwa. Jadi enggak bilang bustanul hayawana. Orang Arab hadiqatul hayawana. Juga nama waro al-baiti situ jumlah ya 8 al-ardu as-sakfi al-ardu lantai as-sakfi tab fauqa al-ardu fauqa as-sakfi. Bukannya tahta. Tahta di bawah. Oh iya. Di bawah. Kalau as-sakfu kal anti. Oh iya. Namanya dunia terbalik. Al-ardu tahta. Iya iya. Sekali-sekali. Dibilangin barangnya dikoreksi oleh masak. Belajar duluan ya. Di sini dia di Purwajaya lagi di rumah. Purwajaya iya. Kalau kita kan nggak besok ngurusin kerjaan lagi. Nah, yang 9. Mahmud. Nah. Kita klik senji almas jipi mimbaru. Mimbaru. Amamat. Amamat. Di dalam masjid ada mimbar. Film masjid ini. Di film masjid ini amamat. Dua-duanya betul gitu. Dua-duanya betul. Amana bisa karena dia memang di bagian depan. Misalnya begini, saya ada ini murid-murid kan, murid-murid semua. Terus saya berdiri di kelas. Al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu amana fasli juga betul. Jadi depan itu tidak harus di luar dari ruangan. Ya. Kalau masjid itu depannya mimbar apa pintu? Ayo, coba kita bilang sahab terdepannya mana? Sahab terdepan? Bilangnya di depan jam ini apa? Ini terlalu anak kiri ini. Kalau depan masjid. Coba, sahab terdepannya mana kalau kita di masjid? Jadi itu mengadu kemana ya? Kita kemana sih? Merepot kan? Menghadap kemana? Menghadap kiblat kan? Ya kiblat kan depan sih. Memang apa tanya rumahnya ke mana? Di depan masjid. Kadang ketuker rumah. Sana, makanya dia juga di depan imam masjid gitu kata dia. Heeh. Jendelamu di mana? Di depan. Iya. Jadi memang itulah bahasa ya. Sempat kan coba. Ayo duduk di sub terdepan. Di sana bukan di kalau di sub terbelakang. Ayo. Berarti apa sub yang paling depan ya? Mihrab itu depan. Gak ada yang bilang mihrab itu di belakang masjid. Gak ada. Pasti di depan. Pasti di depan mihrab. Bisa fi, bisa mama ini ya. Yang pasti fida nama Pak. Kalau waro awan. Amam al masjid di mimbar. Fil masjid di mimbar. Ya. Sebelum. Pak. Saya. Al mana ya? Hatoi. Al misbahu. Al. Hatoi. 10 masjid. Hatoi. Bawahnya al masjid. At-tariqu al-baiti wal-bustani At-tariqu jalan itu al-baiti jalan itu pokok di antara lagi bainal baiti was wal bustani. Jadi ini rumah, jalan di seberang jalan rumah itu ada kebun. Bisa itu di kampung kan itu. Di atas juga bisa jalan tau. Soalnya ada uangnya. Di antara ya. Teripu. Ada uang. Antara langit dan bumi jalan iya. Tol. Seandainya di situ nggak ada wal bustani, ya bisa waro'ah, iya. Bisa ama-ama. Bisa. Ya. Al-tariqu mubtada. Ya. Al-baiti, bainal al-baiti itu khobar. Wasuki itu wal-bustani. Adalah maktub. Wal-bustani maktub. Wal-bustani maktub. Apanya khobar? Khobarnya khobar. Khobarnya ibu sumi sibu. Sibu jumlah. Itu udah anulah, pahamnya. Wah, apa sih bujuk tadi? Oh, baru. Kayaknya jarang juga hafal lagi. Apalagi masuk terus. Oh, baru sih bujuk mulai dua. Luar biasa Ustaz ini. Yang bikin kaget saya itu, saya nggak tahu dia tahu ya. Masya Allah. Padahalnya nggak selamanya kita. Tapi sih ini bisa dibenarkan. Luar biasa. Kita kurang serius, dia serius iya, nih. Dari rumah iya, datang coba. Lama-lamanya juga. Niat, niat. Masya Allah. Anjilis, barukah paling rajin. Iya, benar. Paling rajin gak ada. Menjelaskan surganya, insya Allah. Nah, sekarang, uktub soalan likul dijawabin himaya. Bikin pertanyaan untuk setiap jawaban berikut. Alano, baca dulu. Gunaka masjid, terjemahkan dulu. Di sana ada masjid. Di sana ada masjid. Kalau tidak ada na'amlah bukan hal. Ya, pertanyaan hal itu pasti jawabannya kalau enggak na'am. Hal. Ini enggak. Di sana ada sebuah masjid. Kira-kira pertanyaannya. Aina juga misal ya. Kalau Aina juga masjid itu di sana. Harus. Di sana ada sebuah masjid. Ada apa? Yang paling tepat. Ada apa? Iya. Apa yang di sana? Ada maza. Ada guna. Gunaka. Maza gunaka kan sudah itu di. Coba lihat di halaman 14. Mama. Di halaman 14 coba lihat. Kan ini kasih tahu kan pertanyaan. Halaman 14 di baris pertama dari bawah. Maza fisalah apa artinya itu? Apa? Ada apa di keranjang itu? Coba jawab. Maza fisallah, ada apa di keranjang itu? Di keranjang itu ada buah. Fisallati fakihatun. Ya? Coba yang nomor 4 dari bawah itu. Man fil baiti, siapa di rumah itu? Ini kalau orang. Fil baiti, abun. Wow, nah ini sama ini. Ma, karena dia benda mati ya pakai maza ya. Maza gunaka, gunaka masjid. Yang ditanya apa ini, tempatnya atau bendanya, benda yang ada di tempat itu. Benda. Kalau tempatnya kan sudah jelas, gunaka ya. Makanya nggak perlu pakai aina tadi. Kalau aina menanyakan tempat. Nah, kecuali kalau begini. Kalau begini, al-masjidu hunaka. Apa pertanyaannya? Al-masjidu hunaka. Masjid itu. Aina al-masjidu. Baru menanyakan tempat. Al-masjidu hunaka. Kalau yang ini kan yang ditanyakan bendanya. Maza hunaka, hunaka masjid. Mubtadanya mana itu? Dalam hunaka masjid. Mubtadanya masjid. Masjid. Khobarnya hunaka. Khobar mufat. Mufaddal. Masjidun mubtada. Kalau di Bali Al-masjidu hunaka. Tapi kalau itu yang kita tulis di sini salah. Nih, apa namanya? Dengan pertanyaan maza hunaka, al-masjidu hunaka tidak klop. Kalau al-masjidu hunaka pertanyaan berarti ainal masjidu. Iya. Cuma beda posisi beda ini ya. Coba lihat. Halaman, coba lihat halaman 14 paling atas. Ainal mimsahatu. Penghapus itu. Al mimsahatu. Amamal babi kan begitu kan? Bukan amamal babi mimsahatu, bukan. Yang disebut. Iya. Yang dulu ya. Nah, tapi coba lihat di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau baris kelima, maza tak tersaburati. Apa di bawah papan tulis itu? Tak tersaburati. Nah, dan benda-bendanya apa? Apa di bawah ardu? Lantai. Ya, nomor dua. Kembali. Nah, baru ini. Ipajarati sarirun. Hal fil hujrati sarirun. Iya. Hal fil hujrati sarirun. Kalau jawabannya na'am tinggal hal. Diulang.